Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku fikih ta'amul baina zawjain karya Mustafa ibn al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Termasuk pada poin bahasan selanjutnya, baina sabri wa syukri, antara bersabar dan bersyukur. Maka al-zawjain menjadi kewajiban pasangan suami istri untuk berpegang teguh dengan ayatasima billah, untuk berpegang teguh atau sikoh percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersabar dan bersyukur. Dan tidaklah sikap keduanya adalah berputar antara dua hal ini. Kalau tidak menjadi orang yang bersabar saat ada masalah dan musibah, menjadi orang-orang yang bersyukur saat diberi kemudahan-kemudahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengherankan keadaan orang yang beriman, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perilaku orang yang beriman, yang betul-betul beriman, seluruhnya adalah kebaikan. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidaklah terjadi pada siapapun kecuali bagi orang yang beriman. In asabatu sarau syakara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan itulah yang lebih baik atau yang baik untuknya. Karena dengan bersyukur maka dia akan mendapatkan tambahan nikmat. Karena syukur itu mengawetkan nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Wa in asabathu dara'u sabara, dan jika mendapatkan kesusahan dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itulah yang lebih baik untuknya daripada berkeluh kesah. Fa'ala zaujain, maka di antara hal yang patut untuk disikapi dengan sabar adalah masalah momongan yang tidak kunjung datang. Fa'ala zaujain, maka menjadi kewajiban pasangan suami istri untuk menyadari bahasanya injab, bahasanya perketurunan ataukah kemudian mandul, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian pada sebagian orang dengan mandul, dan sebagian yang lagi Allah uji dengan injabil banat, ya, cuma kemudian punya anak perempuan semua. Ya, bolak-balik lahiran ya perempuan terus. Wa akhari nabi injabil banin, dan yang lain Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian berketurunan, namun albanin laki-laki semua, 7 laki-laki semua, jadikan 10 juga laki-laki semua. Nah, ada juga yang yuzawijul akharin dhukronan wa inatha, ada yang nampaknya lebih beruntung, ya Allah pasangkan untuknya ada anaknya yang dukronan, ada anaknya yang laki-laki wa inathan, dan ada anaknya yang perempuan. Ini semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jal, dan tidaklah boleh bagi seorang yang beriman kecuali ridha dengan ketentuan Allah dalam segala keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala qad qala an nafsihi, telah berfirman tentang dirinya di surat Asy-Syura berkaitan dengan masalah keturunan. Allah katakan di surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50, yahabu liman yasha'u inatha. Allah berikan, Allah anugerahkan untuk siapa yang Allah kehendaki anak perempuan saja. Anaknya sebanyak apapun perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah hibahkan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, ada yang Allah pasangkan anaknya itu berpasangan, ada yang dzukranan laki-laki wa inatha, dan ada yang perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki itu aqima, mandul, tidak berketurunan. Innahu Ali Alimun Qadir, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Maka al-injab, masalah berketurunan, bukanlah karena jerih payah seseorang yang bersungguh, yang kemudian rajin kumpul, kemudian berketurunan, yang enggak, kemudian tidak demikian. Tidak pula kemahiran suami atau kemahiran istri dalam berhubungan biologis, tidak ada pengaruhnya. Tidak pula kemudian berkaitan dengan kejantanan, tidak pula berkaitan dengan kekuatan, kecerdasan. Betapa banyak orang yang gede, gagah, perkasa, namun Allah tidak berikan kepadanya anak keturunan. Dan betapa banyak orang yang cerdas, pintar, IQ-nya tinggi dan seterusnya, namun tidak pintar juga, namun Allah Allah cegah darinya untuk mendapatkan keturunan, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan kepandaian dan kepintaran. Dan sebagai penghibur, wahahunna azwajun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dia wanita-wanita mulia, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radallahu anhunna. Allah tidaklah memberikan kepada mereka keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang memberikan keturunan untuk Nabi, istrinya yang pertama Khadijah, dan itu pun tidak kemudian wasariyatu dan budak yang Nabi kumpuli yang bernama Maria, itu pun tidak berkelanjutan. Maria ini memberikan anak untuk Nabi, yang Nabi kasih nama Ibrahim, namun Ibrahim ini pun meninggal di waktu kecil. Maka satu-satunya perempuan yang kemudian meneruskan keturunan dan nasab Nabi hanya dari jalur Khadijah. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana hadisnya telah disampaikan di depan, beliau mengatakan, sungguh aku akan kelilingi dalam satu malam ini, akan aku setubuhi 70 orang istriku, dengan harapan talidu kullu imra'atin minhunna walada, masing-masing dari istri ini akan hamil dan ngasih keturunan dan ngasih anak. Yujahidu fisabilillah, bisa kemudian dijak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak ada yang lahir dari 70 istrinya Nabiullah Sulaiman dalam versi ini. Versi yang lain mengatakan 90, dan ada beberapa versi yang lain, kecuali satu istrinya, itu pun melahirkan setengah orang, artinya cacat, dengan cacat yang parah. Jadi tidak ada kakinya atau semacam itu, sehingga seakan-akan cuma satu orang, setengah manusia saja. Yang dimaksud setengah manusia ini bukan kemudian jadi-jadian, kemudian ada unsur jinnya atau gimana, enggak. Namun yang dimaksud dengan nisfa insan dan separuh orang ini adalah cacat. Dengan cacat yang parah. Dengan cacat yang parah, enggak punya tangan, enggak punya kaki, cuma badan sama kepala. Kurang lebih demikian. Nih, kalau kemudian punya ada orang semacam keadaannya, ya gimana? Ya setengah fungsi orang itu tidak ada pada dirinya, sehingga dia disebut nisfa insanin, separuh manusia. Dikatakan oleh Bukhari. Ya, sehingga kita lihat, maka kenabian itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Kenabian, kerasulan, tidak ada hubungannya dengan keturunan. Kekayaan seperti Sulaiman, tidak ada hubungannya dengan keturunan. Kaya raya, kemudian pangkatnya tinggi, raja sebagaimana Sulaiman, tidak ada hubungannya dengan keturunan. Maka masalah berketurunan murni adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang berlimpah tidak bisa menjadi penentu berketurunan dan tidak. Kekuasaan yang hebat, jadi raja, jabatan yang tinggi, tidak punya faktor dalam masalah menentukan berketurunan dan tidak. nabi dan bukan, tidak demikian. Jika demikian nabi, apalagi cuma yang kita anggap sebagai orang soleh yang tidak ada apa-apanya dengan nabi. Nabi saja tidak ada hubungannya dengan berketurunan, harapan normalnya seorang manusia dan ada sosok nabi ingin punya keturunan. Jika Allah tidak mengendakinya, maka ya, maka tidak bisa. Jika demikian itu seorang nabi dan beliau adalah beliau, jika demikian seorang rasul yang beliau adalah beliau, kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah dengan orang yang lain? Namun di sisi yang lain, Rabbul Izzah, pemilik kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada Nabi Zakaria anak meskipun dia sudah tua renta. Ba'da an wahanal azmu minhu, setelah seluruh tulang-tulang itu lemah, setelah jalan itu tertatih-tatih, wasta'ala ra'su syaiba, dan setelah kepala itu menyala karena dipenuhi dengan uban, ditambah istrinya pun aqima, dalam keadaan mandul. Namun Allah menampakkan kekuasaannya, memperlihatkan kekuasaannya. Dalam keadaan demikian bisa kemudian punya keturunan. Dalam keadaan Zakaria lebih dari 100 tahun, usianya lebih dari 100 tahun, istrinya pun dicek itu menurut ilmu kesehatan mandul, ketika Allah berkehendak, maka ini tidak jadi masalah. Demikian juga Ibrahim Khalil Rahman, itu pun Allah berikan keturunan setelah tua, dan istrinya pun Sarah itu adalah wanita yang mandul. Waqad qalat, oleh karena itu Sarah mengatakan tatkala diberi kabar gembira oleh malaikat kalau dia akan punya anak, maka ya wailati aalitu wa ana ajuzun, duh celakanya diriku, apakah aku akan melahirkan, hamil dan melahirkan, wa ana ajuzun, sedangkan aku tuh nenek-nenek. Masa nenek-nenek hamil? Apa enggak lucu ya? Nenek-nenek hamil. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku yaitu Ibrahim juga sudah kakek-kakek. Inna hadza la syai'un ajib, dan tentu normal seandainya beliau mengatakan, normal ketika beliau mengatakan satu hal yang wajar, ketika beliau mengatakan sungguh ini satu hal yang mengherankan. Nanti ada nenek-nenek hamil kemudian digandeng sama kakek-kakek. Ya, namun demikian Allah melihatkan, memperlihatkan kekuasaannya. Dan Maryam pun diberi keturunan tanpa suami sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla lil alamin, untuk semesta alam. Kesimpulannya, fa'amrul injab, masalah berketurunan dan mandul, itu adalah otoritas yang otoritas milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika Allah memberikan ujian kepada pasangan suami istri dengan tidak berketurunan alias mandul, wajib atas keduanya untuk ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudian cara penghiburnya, di antara hal yang menghibur, betapa banyak anak itu kemudian mendorong bapak ibunya untuk turyanan, itu harusnya tok, jadi dok, harusnya tok, turyanan wa kufra, menyebabkan orang tuanya kemudian melampaui batas dan kafir. Contohnya adalah anak kecil yang dibunuh oleh Al-Khadir, tubi'a kafiran, dia bertabiat untuk jadi orang kafir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadir pun mengatakan fi sya'nihi, tentang anak tersebut, wa ammal ghulamu, adapun anak yang aku bunuh, fakana abawahu mu'minaini, maka bapak dan ibunya adalah dua orang yang beriman. Kami khawatir anak ini akan memaksa keduanya untuk berubah, menjadi turyanan, melampaui batas, wa kufra, dan terjemus dalam kekafiran. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-80. Dan betapa banyak min hulamin, anak yang tercatat sebagai orang yang celaka dan dia masih ada dalam perut ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min aswajikum, sesungguhnya di antara istri kalian, wa auladikum, dan anak kalian adalah musuh bagi kalian, fahdaruhum, maka waspadalah. Demikian juga Allah berfirman di surat An-Nisa, abaukum wa abnaukum, bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak tahu manakah dari mereka yang lebih besar manfaatnya bagi kalian para orang tua. Ya, maka boleh jadi yang disayang-sayang ya, itu ternyata malah kurang berbakti. Yang kemudian tidak begitu disayang karena boleh jadi jelek rupanya atau tidak pintar anaknya, malah kemudian kata orang Jawa gemati. Malah kemudian demikian perhatian dengan orang tuanya. Maka manusia tidak tahu manakah dari anaknya, sekian banyak anaknya ini yang akan memiliki manfaat yang lebih besar untuk orang tuanya. Oleh karena itu, hendaknya orang tua bersikap adil. Hendaknya orang tua bersikap adil dan hendaknya orang tua menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anaknya. Karena boleh jadi yang disangka ini nanti akan membanggakan, ini nanti akan berbakti, ternyata durhaka. Dan boleh jadi yang sudah dianaktirikan, sudah dimarjinalkan, ya, itu ternyata nanti yang ya, ternyata yang lebih perhatian sama orang tuanya. Maka Allah katakan bahasanya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian orang tua tidak tahu mana dari anakmu yang akan lebih manfaat untuk kehidupanmu. Waqad kana Yahya ibn Zakaria, demikian juga Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam, Allah jadikan sebagai sayyidan, sebagai pemimpin, artinya orang yang mulia, menjadi pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa dan hasura. Kalau di tafsir Sa'di, hasura ini ada dua pendapat pengertian hasura. Makna yang pertama adalah walladzi la yuladu lahu wala syahwata lahu fin nisa'i, adalah orang yang tidak berketurunan mandul dan tidak punya syahwat terhadap perempuan. Pendapat yang kedua mengatakan walladzi usima wa hufidha minadh dhunubi wasyahawati dharah, orang yang terjaga dan dilindungi dari dosa dan keinginan-keinginan yang berbahaya. Dari dua pendapat ini, kalau saya Sa'di menguatkan pendapat yang kedua, beliau katakan wahadal al-yakul maknayain, pendapat yang kedua itulah yang paling cocok dari dua pengertian dan dua makna. Sayyidan dan hasura ini ada di surat Ali Imran ayat yang ke-39. Tapi makna yang diinginkan dalam kalimat ini adalah makna yang pertama. Ini berkaitan dengan masalah keturunan. Maka Allah jadikan Isa itu, Zakaria itu, Yahya itu hasura, maknanya mandul. Maknanya salah satunya, maknanya adalah mandul. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini seorang nabi. Ya, maka tentu dan nabi itu adalah seorang yang sangat Allah cintai. Meskipun demikian, mandul. Maka ketika Allah memberikan takdir, menetapkan ketentuannya pada sebagian orang dan tidak berketurunan, ya, jangan katakan, oh, Allah tidak mencintaiku, ya, Allah tidak sayang denganku. Kita katakan, ya, siapa yang lebih manusia, yang lebih Allah cintai dibandingkan para nabi? Dan ada di antara mereka, yaitu Yahya ibn Zakaria, Allah jadikan beliau adalah seorang yang tidak berketurunan. Dan di antara sebabnya, wallah a'lam, mungkin kemudian sebab kenapa beliau tidak berketurunan adalah wala syahwata lahu fin nisa, beliau tidak punya syahwat dengan perempuan. Beliau tidak bisa kemudian tidak punya syahwat, tidak punya birahi, tidak punya nafsu dengan perempuan. Oleh karena itu maka dari sini fal injab laisa khairan fi kullil awqat, berketurunan itu bukanlah kebaikan dalam setiap waktu. Dan punya anak itu tidaklah jaminan kebahagiaan untuk bapak dan ibunya dalam setiap keadaan. Ada kemudian anak-anak yang kemudian malah jadi masalah untuk orang, jadi sumber masalah bagi orang tuanya. Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami, janganlah engkau termasuk orang-orang yang kafir. Maka si anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung ke gunung, yang gunung itu akan melindungiku dari, aku akan berada di puncak gunung, yang gunung itu akan melindungiku dari banjir ini. Maka Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah ila man rahim. Tidak ada asimah orang yang Allah akan lindungi, Allah akan jaga pada hari ini dari adab Allah kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Asim di sini bermakna maf'ul. Asim di sini bermakna ma'sum. Maka ada fa'ilun bermakna maf'ul. Sebagaimana ada kata-kata yang maf'ulun bermakna fa'il. Namun di sini contoh fa'ilun bermakna maf'ulun. La asima maknanya la ma'suma. Tidak ada yang dijaga, terjaga pada hari ini dari adab Allah kecuali orang yang Allah sayangi. Wahala bainahumal mauju, kemudian ada datanglah gelombang yang menghalangi Nuh dengan anaknya sehingga Nuh tidak melihat anaknya. Datanglah gelombang besar yang menyapu puncak gunung. Fakana minal burraqin, maka jadilah anaknya Nuh itu termasuk orang-orang yang tenggelam. Akhirnya Nabi Nuh kemudian berdoa di ayat selanjutnya, Rabbi inna bani min ahli wai rabku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, wa inna wa'dakal haq, sedangkan janjimu itu benar. Ini sebelum banjir Allah telah berjanji kepada Nuh, wai Nuh bahasanya semua keluargamu akan selamat. Maka Nabi Nuh ceritanya nagih janji. Inna wa'dakal haq, ya Allah janjimu benar. Engkau telah berjanji bahasanya semua keluargaku akan selamat. Sedangkan anakku adalah keluargaku. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qal, Allah berfirman kepada Nuh, merespon doanya Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu yang tenggelam kemarin itu bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, karena amalnya adalah amal yang bukan amal yang saleh. Keluargamu yang sesungguhnya adalah orang yang mengikutimu, yang beramal dengan amal yang saleh, yang punya iman dan takwa, itu keluargamu, dan itulah yang dimaksud dengan sesungguhnya semua keluargamu itu akan selamat. Jaminan Allah ketika sebelum banjir itu datang dengan mengatakan wainu semua keluargamu itu selamat, yang dimaksudkan adalah ini. Adalah orang yang keluargamu itu adalah orang yang seakidah denganmu. Yang namanya keluargamu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun anak dari darahmu, anak kandungmu namun kafir, maka dia bukan keluargamu, sehingga tenggelamnya anakmu kemarin itu tidak melanggar janji. Maka Allah tidak kemudian melanggar janjinya, karena yang dimaksud dengan keluarganya Nuh adalah orang yang beriman dan taat kepada Nuh. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, maka janganlah engkau bertanya kepadaku, meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'iduka antakuna minal jahilin, sini aku nasihati dirimu supaya engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Termasuk orang yang bodoh berdasarkan ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, telah meminta dan berdoa kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itu maka jika ditakdirkan pada pasangan suami istri ini tidak berketurunan, wajib bagi keduanya untuk bersabar diiringan dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, boleh jadi Allah akan nampakkan kekuasaannya sebagaimana Allah nampakkan kekuasaannya pada kepada Zakaria dan kepada Ibrahim. Dan adalah dia tauni nafsi, dia kokohkan jiwanya untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki pada pasangan suami istri itu hanya anak perempuan saja, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, sebagaimana firman Allah di surat As-Sura, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Allah hibahkan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki cuma anak perempuan saja, sebagaimana Allah hibahkan dan Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Maka menjadi kewajiban suami istri ini untuk ridha dan bersyukur, dan jangan berkelakuan sebagaimana orang jahiliyah, yang Allah ceritakan keadaan orang jahiliyah dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat yang ke-58-59. Jika salah satu mereka diberi kabar gembira kalau telah lahir anak perempuan, maka bapaknya dhalla wajhuhu, jadilah wajahnya itu menghitam, wa waqadhim, dan dia marah besar. Ya tawara minal qawmi, dia kemudian berlindung dari al-qawm, dari tetangga-tetangganya. Malu, enggak mau keluar rumah. Maka di masa jahiliyah, jika ada seorang laki-laki diberi kabar istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia marah dengan istrinya, kenapa melahirkan anak perempuan, padahal itu di luar kekuasaan istrinya. Bahkan kalau mau lebih disalahkan, ya dianya, kenapa enggak bisa ngasih anak laki-laki, harusnya kan demikian. Wajahnya menghitam dan seharian dan apa beberapa hari dia tidak berani keluar rumah. Ya tawara minal qaum. Kenapa dia enggak berani keluar dari rumah, bersembunyi dari tetangga-tetangganya, min su'i ma busyira bihi, karena betapa jeleknya berita yang sampai kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab. Dan dalam pikiran orang jahiliyah ada dua pilihan ketika punya anak perempuan, apakah dia pertahankan anaknya namun ala hunin, dalam keadaan dia hina, au yadusuhu fiturab, ataukah kemudian dia masukkan ke dalam tanah, artinya dia kubur hidup-hidup. Ala sa'ama yahkumun, betapa jeleknya putusan yang mereka ambil. Dan terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang besarnya ganjaran bagi orang tua yang berbuat baik dengan anak perempuan. Menyikapinya, mendidiknya dengan baik, ada ganjaran yang besar. Tentu ganjaran yang besar itu mengisyaratkan kesusahan yang besar. Mengisyaratkan kesusahan yang besar. Sebagian dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala jariyataini, siapa yang ngurusi dua anak perempuan?" Ala di catatan kaki maknanya koma alihima, mengurusi dua anak perempuannya dengan menafkainya, wal mu'nah, kemudian memenuhi kebutuhannya. Mu'nah makna aslinya biaya, wa tarbiyah, dan mendidik keduanya, dan seterusnya. Hatta tabalugha, sampai balir, maka dia akan orang tua yang berhasil dan sukses mendidik dua anak perempuan menjadi wanita yang salihah, apalagi dalam kondisi masyarakat yang rusak, yang semuanya tidak mendukung untuk merusak perempuan. Kok ada kemudian satu keluarga yang sukses mendidik anak-anak perempuannya, maka Nabi katakan, ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini, wa dhamma asabi'ahu, dan Nabi rapatkan jari-jari tangannya. Dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, ja'atni imra'atun, satu hari datang seorang perempuan bersamanya dua anak perempuannya. dia ngemis minta sesuatu pada aku. Falam tajid aingdi, maka dia tidaklah jumpai di rumahku selain satu butir kurma. Melihat keadaan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa diberikan kecuali satu butir kurma. Kita berbutir-butir kurma terbuang sia-sia, enggak kemakan-makan. Ini demikian berharganya satu butir kurma. Fa'ataituha, aku berikan satu butir kurma tersebut kepada si ibu. Lalu kemudian satu butir itu dia bagi di antara dua anak perempuannya, dia belah sehingga jadi dua bagian. Summa qamat, kemudian dia berdiri pun dan keluar dari rumah Aisyah. Nah, ibunya sendiri tidak makan. Demikian besar cintanya, cinta ibu pada anaknya. Dia rela untuk lapar, tidak makan. Dan seringkali pun ibu pun berbohong, aku tidak lapar nak, padahal sebenarnya lapar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah ketika itu, setelah itu, dan Aisyah bercerita kepada Nabi tentang peristiwa yang baru saja dia lihat, dia saksikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yali min hadhil banati syai'an," siapa yang ngurusi anak-anak perempuan meskipun sedikit, ya meskipun cuma satu ataukah dua, fa'ahsana ilaihina, kemudian dia berbuat sebaik-baiknya pada anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka jadilah anak perempuan yang dia rawat tersebut akan jadi tabir untuknya, untuk terjaga, menjaganya dari jilatan api neraka. Ya, maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang merawat anak perempuan. Kalau di sini tidak disyaratkan angka tertentu, kalau hadis sebelumnya disyaratkan angka tertentu yaitu dua. Kalau di sini Pak dikatakan syai'an, wallahu a'lam, ini bisa mencakup satu anak perempuan. Dan dirawat baik-baik, dan ini satu hal yang luar biasa. Ya, merawat anak baik-baik, anak perempuan itu luar biasa di zaman ini. Pelajaran yang lain yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini, di antara ciri suami yang baik adalah menjadi pendengar cerita istri yang baik. Begitu masuk rumah, maka istri langsung cerita. Boleh jadi suami dalam kondisi capek, dalam kondisi kemudian malas dengar cerita, ya pengennya istirahat dulu, tiba-tiba masuk langsung kemudian disuguhi cerita. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat di dalam hadis ini, dia Nabi mendengarkan cerita Aisyah dan ngasih tanggapan, ngasih respon, tidak cuma gitu aja. Ada kalimat sepatah dua patah kata yang Nabi sampaikan. Demikian keteladanan suami yang terbaik, menjadi pendengar cerita istri yang terbaik. Banyak suami bisa menjadi pendengar cerita untuk orang lain, temannya cerita, namun tidak bisa jadi pendengar yang baik untuk istrinya sendiri. Ini tentu satu sikap yang keliru, sikap yang tidak benar. Kalau dia bisa jadi pendengar cerita yang baik untuk kawan-kawannya, maka dia harusnya lebih menjadi pendengar cerita yang baik untuk cerita istrinya. Kemudian wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat yang diriatkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari, dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, ja'atni miskinatun, ada seorang wanita miskin datang ke rumahku, dia menggendong dua anak perempuannya. Lalu aku berikan kepada si ibu tiga butir kurma. Lalu dia berikan masing-masing dari anaknya satu butir kurma. Kemudian dia ingin mengangkat satu butir kurma sisanya ila fiha, ke mulutnya. Tamrotan butir kurma yang ketiga untuk dia makan. Ternyata dua anak perempuannya meminta satu butir kurma yang mau dimakan oleh si ibu. Bayangkan. Nih, ini sudah dikasih satu-satu. Kemudian yang ketiga untuk si ibu, betapa hebat luar biasanya kasih sayang seorang ibu. Ya, dia ibunya ini juga lapar, mau ganjal perut dengan sebutir kurma, begitu mau dimasukkan mau sampai mulut, nah, dua anaknya minta merengek pada ibunya, minta untuk supaya itu untuk mereka berdua. Akhirnya lihat kasih sayang seorang ibu, fasaqat tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha, maka kemudian dia belah, dia bagi satu butir kurma yang sebenarnya dia ingin untuk memakannya, dia bagi menjadi dua. Dan yang satu diberikan pada satu belah, separuh untuk anak yang satu, separuh lagi untuk anak yang lain. Fa'ajabani sya'nuha, maka aku sangat terheran-heran, terkagum-kagum dengan sikap ibu ini. Maka setelah Rasul pulang, fadzakartu allati sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan perilaku ibu tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Aisyah hobi bercerita, Rasul pergi ada kejadian apa, ya. Rasul pulang langsung dapat suguhan cerita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi pendengar yang baik untuk cerita Aisyah, beliau kemudian berkomentar, innallaha qad aujaba laha bihal jannata, sehingga Allah wajibkan bagi si perempuan tersebut dengan sebab anak-anak perempuan yang dia urusi, Allah wajibkan dia untuk masuk surga. Au ataqaha biha minan nar, atau Allah merdekakan perempuan tersebut disebabkan ngurusi anak-anak perempuan yang dia miliki minan nar, dari api neraka. Kemudian poin selanjutnya, ihda'u zaujati li zaujiha wa ihda'u zauji li zaujatihi, maka di antara kiat untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami istri adalah poin pembahasan selanjutnya, yaitu terkadang istri memberikan hadiah kepada suaminya dan suami ngasih hadiah dan oleh-oleh untuk istrinya. Maka satu hal yang tidak samar, artinya satu hal yang jelas, bahasanya hadiah itu memiliki atharin thayyibin, pengaruh yang baik dan kesan yang indah dalam jiwa. Dan tidaklah samar, itu satu hal yang jelas, bahasanya hadiah itu memiliki azimil athar, dampak yang sangat luar biasa untuk menimbulkan dan mendatangkan rasa cinta, meneguhkan rasa cinta, menghilangkan ganjalan hati dan menyatukan hati. Sumahia, kemudian manfaat yang lain dari hadiah adalah bukti cinta dan bukti jernihnya hati. Maka dia mendatangkan cinta dan bukti cinta. Fiha, dan dalam hadiah tersebut isyar, terdapat menunjukkan bitakdir penghargaan, wal ihtiram penghormatan. Maka orang yang diberi hadiah merasa dihargai dan dihormati meskipun nilainya tidak seberapa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, dan Nabi menerima hadiah baik yang memberikannya adalah muslim ataupun kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari wanita sebagaimana Nabi menerima hadiah dari laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau memotivasi untuk tahadi, saling memberi hadiah dan menerima hadiah. Maka betapa banyak dhorinah, betapa banyak ganjalan hati itu hilang disebabkan hadiah. Betapa banyak problem itu tercegah, hilang disebabkan hadiah. Betapa banyak sedekah, persahabatan dan kedekatan hati itu bisa diwujudkan dengan sebab hadiah. Walidha, oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Di catatan kaki demikian dalam satu hadis yang diatkan oleh Bukhari, dan hadis ini dinilai memiliki ilah, yaitu ilahnya berupa mursal, akan tapi memiliki syawahid, memiliki hadis-hadis penguat, yasihubia, dan karenanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang dimaksud dengan Nabi membalas hadiah, artinya Nabi membalas orang yang memberi hadiah kepada beliau dengan hadiah yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajibu da'i, penuhilah. Waqad warada anhu, dan terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai. Ada kedekatan hati di antara kalian. Diatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam juga hadis yang diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, Nabi katakan ajibu da'i, penuhilah undangan makan, wala tarutul hadiyata, dan janganlah kalian tolak hadiah orang yang memberi hadiah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menerima hadiah meskipun remeh sebagaimana Nabi menerima hadiah yang bernilai. Dalam satu hadis yang sahih, yaitu sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan seandainya aku diundang untuk acara makan dan suguhannya adalah hastanya kambing atau kura', nanti akan ada kura' di bawahnya disebutkan kura' inna daba, artinya madunal ka'ab, bagian kaki di bawahnya mata kaki. Kalau orang Jawa bilang kikil kambing, kikil bagian paling bawah dari kaki, di bawahnya mata kaki sampai telapak kaki, itu disebut kura'. Atau undangan makan tadi isinya cuma makanan yang sangat sederhana, kikil kambing. Di tempat kita kikil kambing ini diolah sedemikian rupa sehingga jadi makanan yang cukup berkelas. La ajab tunis saya, aku akan datang seandainya aku diberi hadiah berupa dhira', hasta kambing ataukah kikil kambing, saya juga aku terima. Maka di sini Nabi menyebut dua bagian dari binatang, dari kambing, yaitu hastanya dan kikilnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, disebutkan hasta dan kikil liyajma' bainal hakir wal khatir, untuk mengumpulkan antara hadiah yang remeh dan hadiah yang berharga. Karena hasta kambing itu satu hal yang Nabi sukai dibandingkan yang lainnya. Hobi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makan hasta kambing. Sedangkan kura', kikil kambing satu hal yang tidak ada nilainya. Walil hadiah, dan hadiah dari salah satu pasangan suami ataukah istri kepada yang lain itu memiliki atharun tayyibun, dampak yang baik untuk mengokohkan ikatan cinta dan menumbuh kembangkan perasaan cinta. Maka dari sana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa in tibna lakum an syai'in, jika istri itu dengan penuh kerelaan hati merelakan syai'in minhu, sedikit dari maharnya, dia dihadiahkan kepada suaminya, dan itu nafsan, hatinya memang betul-betul rela, fakulu hani'am mari'am, maka silahkan kalian suami untuk menikmatinya dengan penuh nikmat dan penuh nikmat. Artinya jika seorang perempuan itu hatinya rela untuk memberikan kepada suaminya sebagian dari maharnya, mahar yang dia dapatkan, maka tidaklah mengapa dan tidak dosa bagi suami untuk menerima dan memanfaatkannya. Silakan kemudian memanfaatkannya, di antaranya adalah bentuknya dengan memakannya dengan penuh kenikmatan. Dengan menimbang ayat di atas, kami berpandangan wallahu a'lam, bahasanya seorang istri jika mau memberikan hadiah kepada suaminya, maka adalah dia berikan hadiah kepada suaminya sebagian mahar, jangan seluruh semua mahar, namun sebagian saja, karena bunyi ayatnya an syai'in, sebagian dari mahar. Kenapa demikian? Hatta wadzalika hatta tubqi li nafsiha, supaya dia masih sisakan untuk dirinya satu bagian dari harta mahar sehingga yang dia bisa kelola sendiri ketika dia punya kebutuhan-kebutuhan pribadi, wallahu a'lam. Kemudian ayat ini di surat An-Nisa ayat yang keempat jadi dalil penting di bab hibah, karena ini jadi kaidah bahwasanya harta orang lain itu adalah halal untuk kita manfaatkan, kita pakai, manakala dia itu toba minhu nafsan, dia memberikannya dengan sepenuh kerelaan hatinya. Maka jika seorang itu memberikan kepada kita sesuatu dengan penuh kerelaan hatinya, maka itulah yang halal kita ambil dan kita nikmati. Dan kalau orang itu memberikan sesuatu kepada kita karena pekewuh, karena sungkan, kok tidak nawani, maka dia kemudian basa-basi, ayo ikut makan, dalam hati padahal jangan ikut. Maka tawaran semacam tidak boleh diterima. Memakannya kemudian haram hukumnya. Demikian juga jika dia orang itu kemudian dengan berat hati kemudian ngasih sesuatu karena bolak-balik ditagih traktir dan syukuran, kapan syukurannya, bolak-balik ketemu ini, kapan syukurannya. Akhirnya kemudian dia bikin syukuran karena terpaksa dalam pengertian bolak-balik ditagih, bolak-balik ditanyakan. Maka itu tidak halal. Maka makanan yang dia berikan itu tidak halal. Karena tidak memenuhi kriteria toba nafsan. Dia sepenuh kerelaan hati merelakan hartanya. Maka ayat ini An-Nisa ayat yang keempat, dalil penting berkaitan dengan masalah ini. Pemberian orang lain itu halal, manakala dia memberikan kepada kita dengan penuh kerelaan hati. Kebalikan dari sepenuh kerelaan hati dipaksa. Kalau dia memberikannya terpaksa, maka tidak halal. Kebalikannya adalah malu, sungkan, dan basa-basi. Ini juga tidak halal. Atau terpaksa dalam pengertian bolak-balik ditanyakan, bolak-balik ditagih, maka pemberian sepatnya ini juga tidak halal. Demikian juga hadiah dari suami kepada istrinya memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mendatangkan cinta dan tercegahnya dan hilangnya was-was dari hati istrinya dan mengokohkan rasa cinta istri kepada suami. Dan ini adalah bukti tarahum, adanya kemudian saling kasih sayang di antara keduanya, terutama jika diiringi dengan kata-kata yang lembut dan ungkapan-ungkapan yang membuat nyaman dan senyum-senyum yang tulus. Maka menjadi kewajiban suami untuk perhatian dengan istrinya dengan memberikan bingkisan-bingkisan dan hadiah-hadiah. Namun tidak perlu kemudian hadiah khusus untuk kemudian ulang tahun dan sebagainya. Pulang dari bepergian, pulang dari safar, atau kemudian tiba-tiba ngasih sesuatu. Fa'innaha, karena sesungguhnya hadiah sebagaimana telah kami jelaskan itu menumbuhkan rasa cinta bi'idznillah. Kemudian menghilangkan hasad. Demikian juga untuk mendorong istri ala tamannil khair wal barakah wa ziyadah, untuk mendorong istri untuk kemudian berangan-angan, untuk kemudian timbul harapan kebaikan, keberkahan, tambahan keberkahan, luasnya rizki untuk suaminya. Makanya akan mendorong istri untuk mengharapkan atau mendoakan suaminya untuk diberi keberkahan, diberi tambahan rezeki dan seterusnya. Wa ala hadza, dan ini adalah jubilal insan, satu tabiat seluruh manusia, wal muhtadi man hadahullah, dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah berikan padanya hidayah. Namun catatan penting bagi para suami, hati-hati janganlah engkau memberikan hadiah kemudian mengungkit-ungkit hadiah. Karena Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman dalam kitabnya, perkataan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik daripada memberikan sedekah namun diiringi dengan gangguan, mengganggu dan menyakiti hati yang diberi. Wallahu ghaniyun halim, Allah Maha Kaya dan Allah Maha Lembut. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian atau kemudian hadiah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti yang diberi. Oleh karena itu, janganlah Anda memberikan pemberian dan menghibahkan satu hibah, memberikan sedekah, kemudian Anda iringi dengan alman, dengan mengungkit-ungkit. Karena almanu, mengungkit-ungkit itu membatalkan pahala sedekah, pahala hadiah, fadlan lebih-lebih lagi, akan disimpan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit, pemberiannya akan ada simpanan azab untuknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Salasatun ada tiga jenis manusia, Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, Allah tidak memandanginya dengan pandangan sayangnya, Allah tidak akan mensucikannya atau memujinya, dan untuknya siksaan yang pedih. Yuzakihim di sini boleh diterjemahkan dengan dua terjemah. Boleh diterjemahkan dengan wala yuzakihim, Allah tidak mensucikannya. Boleh juga diterjemahkan dengan Allah tidak akan memujinya. Tazkiyah itu salah satu maknanya adalah pujian. Walahum adzabun alim, dan untuknya siksaan yang pedih. Dan Nabi SAW mengucapkan kalimat di atas sebanyak tiga kali. Dan Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru, sungguh menyesal dan merugi orang tersebut. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, al-musbil, orang yang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga adalah al-munafiqu, sil'atahu bil-halifil kadhibi, orang yang melariskan barang dagangannya namun dengan sumpah palsu. Diriatkan oleh Muslim dari Abu Dzar. Dalam riwayat yang lain diriatkan oleh Muslim saja tanpa Muslim saja, Nabi jelaskan tentang siapa itukah al-mannan. Al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Al-mannan adalah orang yang tidaklah memberi sesuatu, baik sedekah, hadiah atau yang lain, kecuali dia akan mengungkit-ungkitnya di kemudian hari. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuta wa anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.